saja karena takut akan mati dan dosa. Setiap hari dan setiap Jumatnya dengan takwanya mereka beribadah di rumah sendiri dan di tempat suci berpasrah diri. Ibadah.